Daun-daun yang berjatuhan yang ditiup angin malam, seperti itulah kisahku, sedang merindukanmu bagaikan tetesan sang embun, tak letih membasahi kaki. Seperti itulah kasihku, kau selalu di hati. Jangan pergi, jangan dulu pergi. Ku menyerah, ku membutuhkanmu. Ku berkelut dengan rasa sakit. Ku kan selalu menyerah.